menerus baru sudah semestinya ada dalam hidup ini. Terus menerus baru artinya Anda akan menjadi manusia yang manusia karena tak berhenti pada satu baru. Usia bertambah, pengalaman tercatat di sana, tantangan terlewati, karya sudah terukir nyata. Tidakkah semua itu akan membuat rangsangan baru untuk terus menjadi baru? Karena itu, terus menerus baru sudah semestinya. Tak menyerah pada angka usia, karena memang itu fakta yang tak terbantah. Tapi bukan alasan untuk berhenti, untuk terus menerus baru. Terus menerus baru adalah semangat di mana kita terus menerus diperbaharui, sehingga ukiran karya prestasi yang kita torehkan semakin dalam tercatat dan tak terlupakan. Terus menerus baru memberi gairah kehidupan, sehingga angka usia bukanlah masalah. Fisik yang melemah tak menghambat, karena gairah berkarya tak berhenti. Manusia adalah karya. Itu yang perlu diingat. Karena itu, angka usia jangan membuat Anda berhenti untuk berkarya, kecuali Anda bergairah untuk berhenti menjadi manusia. Jangan-jangan memang kita sudah kehilangan kemanusiaan, sehingga menyerah pada dunia yang semestinya kita taklukkan. Silakan untuk merenungkan di mana kita ada. Tapi yang pasti, jangan pernah mau menjadi manusia yang tidak manusia. Manusia adalah karya. Selamat menemukannya. Mutiara yang mahal harganya. Manusia yang manusia adalah manusia yang berkarya. Bersama saya, Bigman Sirait.